Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما بعد الحمد لله pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan at-tawabi' dari tawabi' yang telah kita pelajari yang agak sulit adalah bab na'at bagi para pemula karena ada ketentuan-ketentuan antara na'at dan man'ut. Ketika membuatnya harus menyesuaikan ketentuan tersebut, maka tidak mengapa barakallahu fikum untuk memahami bab tersebut, mengulang dengan kuat, merojaah. Mengulang-ulanginya, terus sampai mapan. Adapun ataf, taukid, badal, lebih ringan daripada bab na'at. Jadi setiap talib harus bisa memahami, membedakan mana yang bab na'at, mana bab ataf, mana bab taukid, mana bab badal. Apa yang dimaksud dengan badal ahna bali? Sebuah tabi' yang sah jika dibuang matbu'nya dan badalnya itu jadi pengganti daripada matbu'. Nah, contohnya seperti apa badal Abbasiyah? Ja'a Muhammadun Rasulullah. Mana yang disebut badal? Rasulullah. Kalau Muhammad sebagai apa kedudukannya? Ja'a Muhammadun Rasulullah. Sebagai sebagai fa'il asanta. Bagaimana cara menterjemah ja'a Muhammadun Rasulullah Abagasan? Telah datang Nabi Muhammad, yaitu utusan Allah. Badal biasa diartikan apa, Aba Adnan? Yaitu. Nam, badal biasa atau seringkali diartikan yaitu. Kalau tidak dipahami, maka tambahkan kalimat yaitu. Telah datang Muhammad, yaitu Rasulullah. Muhammad banyak. Maksud di sini Muhammad Rasulullah. Naam. Badal ada berapa macam, Aba Abdul Razak? Ada dua, sebutkan. lafzi dan ma'nawi. Apa illa? Badal ada dua. Benar? Ada empat. Badal empat. Yang ada dua taukid. Taukid lafzi dan taukid ma'nawi. Taukid lafzi, taukid dengan cara mengulang lafad. Taukid ma'nawi, taukid yang menggunakan beberapa lafad tertentu. Adapun badal ada empat macam. Yang pertama apa ya, Bailda? Badal kul minal kul. Apa nama lain daripada badal kul minal kul, Aba Hakim? Badal mutabiq. Badal mutabiq. Cocok, sesuai. Maksudnya apa? Pengertian badal kul minal kul atau badal mutabiq? Bahrul. Pengertiannya apa? Badal kul minal kul. Apa? Aba Nabil, apa yang pengertian badal kul minal kul? Badalnya merupakan mubdal itu sendiri. Badalnya itu merupakan mubdal itu sendiri. Disebut badal mutabik, sesuai, cocok antara badal dan mubdalnya. Dia sendiri. Badalnya merupakan mubdal itu sendiri. Mutabik, cocok, sesuai. Contoh badal kul minal kul atau badal mutabik. Aba Huzaifah. Ja'at tilmizu khalilun. Mana yang disebut badal? Khalilun. Ini badal mutabik. Badal kul minal kul. Kenapa? Karena tilmid. Karena khalil. Yaitu badal. Mubdal itu sendiri. Yaitu tilmid itu sendiri. Telah datang seorang murid. Yaitu khalil. Badalnya khalil. Badalnya merupakan mubdal itu sendiri. Dia juga tilmid. Jadi ya khalil. Nah, yang kedua, wahyu. Badal apa? Badal ba'd minal kul. Apa pengertiannya badal ba'd minal kul? Nah, badalnya itu merupakan bagian dari mubdal minhunya. Badalnya merupakan bagian dari mubdal minhunya. Contohnya seperti apa, Marwazi? Ra'aitul qauma rubu'ahum. Aku melihat kaum itu seperempatnya. Seperempat dari kaum tersebut. Berarti rubu' seperempat merupakan bagian dari keseluruhan kaum. Yang namanya bagian bisa setengah, ya, seperdua, bisa. Nah, lebih daripada itu, bisa kurang daripada itu. Nah, bisa seperempatnya, bisa sepertiganya, barakallahu fikum, seperdelapannya. Yang penting bagian dari mubdal minhunya. Yang ketiga, Abahbab, badal apa? Badalul ishtimal. Apa pengertian badal ishtimal? Abahbab. Nah, badalnya merupakan kandungan daripada mubdal minhu. Kandungan dari cakupan. Yang badalnya merupakan kandungan atau cakupan daripada mubdal minhunya. Nah, ishtimal. Contoh, Aba Ramdhani, Dan Aba Zuhair nafa'ani Zaidun ilmuhu. Mana yang disebut dengan badal ishtimal? Ilmuhu. Karena telah memberikan manfaat kepadaku Zaid ilmunya. Ilmu termasuk kandungan dari Zaid. Ilmu sesuatu yang dikandung pada diri Zaid. Ilmunya, akhlaknya, ya. Nah. Yasurruni Zaidun akhlaquhu. Menyenangkanku Zaid akhlaknya. Akhlak termasuk kandungan Zaid. Ini namanya badal ishtimal. Yu'jibuni al-bustanu zahratuhu. Menakjubkanku kebun itu bunganya. Ya. Nah. Ini badal ishtimal. Yang keempat, Aba Yazid. Badal apa? Badal golat. Golat apa artinya golat? Keliru. Salah. Salah ucap maksudnya. Sabaqa al-lisan. Sabqul lisan. Seperti apa contohnya badal golat Aba Marwazi? Akaltu hubzan lahman. Bagaimana cara menterjemahnya? Akaltu hubzan lahman. Saya makan khubzan. Khubz. Naam. Aba Talha. Saya makan roti. Daging. Asalnya dia akan menyebutkan apa? Saya makan daging tapi naam, lupa. Keliru dia. Akhirnya sabkulisan. Nah, hatinya akan mengatakan saya makan roti daging, tapi di lisannya keluar saya makan roti. Jadi diralat. Nah, akal tuhubzan lahman. Nah, kalau bahasa kita ada ehnya ya. Nah, saya makan roti, bukan roti daging gitu. Nah, ya bahasa kita. Tapi bahasa Arab nggak ada eh. Nah, lahir. Taib, itu namanya apa? Badal ghalat. Catatan badal biasanya sering diartikan yaitu. Nah. Dan badal biasanya sering dijumpai setelah nama orang. Nah, qala Abdullah ibnu Umar, ibnu di sini apa? Badal. An Fatimata binti Rasulullah SAW. Binti. Lahna. An Aisyata zaujin Nabi. Qalal imamu Malik. Nah, ini semuanya kata terletak setelah nama biasanya badal. Setelah isim isyarat. Setelah isim isyarah. Hadzal waladu jamil. Al-waladu di sini berarti kata setelah isim isyarah. Maka dia adalah badal. dan harus ma'rifat. Isim ma'rifat terletak pada isim isyarah adalah badal. Nah, harus ma'rifat. Hadzal waladu adalah alif lamnya al-waladu. Enggak boleh hadza waladun. Hadza waladun jamilun. Ini bukan bab badal. Karena waladunnya enggak ada alif lamnya. Iya, bahkan ini bab na'at man'ut. Hadza waladun jamilun. Jumlah apa ini? Hadza waladun jamilun. Jumlah ismiyah. Kenapa itu jumlah ismiyah? Terdiri mubtada khobar. Mana mubtadanya? Hadza. Nah, mubtada terbentuk dari isim isyarah. Mana khobarnya? Waladun. Jadi waladun di sini sebagai apa? Khobar. Ini adalah seorang anak laki-laki. Jamilun jadi apa jamilun? Na'at. Sifat dari sini na'at. Ini anak laki-laki yang tampan. Ya. Ya. Bukan bab badal. Kalau bab badal kalimat setelah hadza harus ada alif. Alif lamnya. Hadzal waladu jamilun. Jamilun baru sini menjadi apa? Anak ini tampan. Berarti apa? Jamilun sebagai apa? Hah? Sebagai apa? Sebagai badal? Sebagai khobar. Hadza mubtada al-waladu badal. Jamilun sebagai khobar. Lihat artinya. Hadzal waladu jamilun. Ini anak laki-laki ini tampan. Jadi jamilun menerangkan keadaan mubtada. Beda dengan hadza waladun jamilun. Ini adalah seorang anak laki-laki yang tampan. Beda? Beda. Nah, jadi yang menjadi badal isim isyarah, isim ma'rifat yang terletak setelah isim isyarah. Kalau isim nakirah enggak jadi badal. Ya. Hadzal masjidu kabirun. Mana maksud badal? Al-masjidu, isim ma'rifat yang terletak setelah isim isyarah. Masjid ini adalah besar. Ini bab badal. Kalau dirubah, dibuang alif lamnya. Hadza masjidun kabirun. Mana mubtada, mana khobar? Mana mubtadanya? Hadza. Mana khobarnya? Masjidun. Kabirun sebagai? Sebagai na'at. Sebagai sifat. Menerangkan keadaan masjid. Coba lihat lagi bab na'at. Iya. Hadza ar-rajulu mudarrisun. Bab apa ini? Bab na'at atau bab badal? Bab badal. Kenapa? Rajulu ma'rifat setelah isim isyarah. Nah, dirubah menjadi bab na'at menjadi apa? Hadza rajulun mudarrisun. Hadza rajulun mudarrisun. Barakallahu fikum. Ya. Nah, seperti itu. Ingat ya, isim ma'rifat yang terletak setelah isim isyarah adalah badal. Nah, adapun isim nakirah terletak setelah isim ma'rifat adalah khobar. Kemudian badal biasanya barakallahu fikum terletak setelah pembagian. Al-kalimatu salah satu aksam. Kalimat itu terbagi tiga. Ismun, fi'lun, wa harfun. Mana sebut badal? Ismun. Nah. Badal dari salah satu. Nah. Nah, kita kembali kepada bab isim marfuat selesai dari tawabi'. Nah. Buka halaman 51, pengenalan terhadap nakirah dan ma'rifat. Nakirah dan ma'rifat. InsyaAllah belajar sampai 6. Mungkin pekan ini aja. Saya rencana jemput keluarga tanggal 14. Jadi Jumat depan. Nah, kan berarti Kamis sudah berangkat. InsyaAllah kita usahakan selesaikan mansubat. Mansubat ada beberapa bab. Nah, kekosongan bisa diisi dengan murojaah dari marfu'at, bisa diganti dengan bab ilmu sharaf. Nanti saya tawarkan kepada asatidah siapa yang mau ngajar sharaf, karena penting. Sharaf secara global, yang ringkas, yang menam. InsyaAllah. Supaya enggak terputus. Kalau enggak, murojaah, kalau enggak ada mau ngajar sharaf, murojaah. Dari bab mengulang, dari bab marfu'at. Nah. Kalau lebih baiknya, apa? Ya dua-dua itu, antara dua itu murojaah, kalau enggak murojaah belajar apa? Sharaf. Nah. Karena belum mengenal sharaf secara keseluruhan, mana isim fa'il, mana isim maf'ul, mana fi'il amr, fi'il nahi, isim alat, isim makan, isim zaman, cara menterjemah dan bentuk katanya. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. An-nakiratu wal-ma'rifah. Halaman 51. Pengenalan istilah nakirah dan ma'rifat. An-nakiratu huwa ma wudi'a li ghairi mu'ayyanin. Nakirah itu sebuah kata yang dibuat untuk bukan untuk orang tertentu. Nakirah adalah sebuah kata yang dibuat untuk seseorang yang tidak ditentukan. Kata lainnya umum. Sebuah kata yang dibuat untuk bukan orang tertentu. Itu namanya nakirah. Kata lainnya apa? Kata yang umum. Mislu contoh. Waladun. Waladun ini isim nakirah. Dari sisi mana kita mengatakan bahwasanya waladun isim nakirah? Lihat dari sisi arti. Waladun ke sebuah kata yang digunakan. Nah, yang dibuat untuk bukan orang tertentu. Waladun apa artinya? Seorang anak laki-laki. Setiap jenis anak laki-laki kita bisa menyebutkan waladun. Ada Zaid, ada Anas, ada ini, ada itu, nama waladun. Ketika dia masih kecil. Karena kalimat walad bukan untuk orang tertentu. Setiap orang yang namanya apa? Yang dikata yang jenisnya masih anak-anak. Walad. Nah. Tanda daripada isim nakirah apa? Waladun tandanya kosong dari alif lam. Ya. Tanda dari waladun termasuk isim nakirah karena kosong dari alif lam. Semua kata yang kosong dari alif lam nanti termasuk nakirah. Masjidun, ma'rifat atau nakirah? Nakirah. Kalau dijadikan ma'rifat berarti ada alif lamnya. Al-masjidu. Kemudian rajulun, ini nakirah. Sebuah kata yang digunakan untuk bukan orang tertentu, rajul. Di sana ada abu ini, abu fulan, abu fulan, abu fulan, dikatakan rajul dia. Kenapa? Setiap orang dewasa dinamakan rajul. Tanda daripada rajulun dia termasuk isim nakirah karena apa? Kosong dari alif lam. Yang ketiga, nabiyun. Nabi. Nah, seorang nabi. Muhammadun nabiyun. Muhammad adalah seorang nabi. Nuhun nabiyun. Nuh nabi Nuh adalah seorang nabi. Shu'aibun nabiyun. Shu'aib adalah seorang nabi. Nah. Itu isim nakirah. Jadi isim nakirah sebuah kata yang dibuat untuk bukan untuk orang tertentu. Tandanya kosong dari alif lam. Yang kedua, al-ma'rifat. Isim ma'rifat. Isim ma'rifat lawan dari isim nakirah. Isim ma'rifat adalah lawan dari isim nakirah. Apa pengertiannya berarti? Huwa ma wudi'a li muayyanin. Sebuah kata yang dibuat untuk orang tertentu. Mislu contoh. Muhammadun. Muhammad. Seorang laki-laki yang bernama Muhammad. Kalimat Muhammad ini nama untuk seseorang tertentu. Iya. Bukan untuk umum. Orang tertentu. Untuk seseorang yang bernama Muhammad. Nah. Aisyah itu. Aisyah. Sebuah nama untuk seseorang yang bernama Aisyah. Tidak bisa digunakan untuk orang selain nama Aisyah. Untuk Aisyah saja. Ini namanya ma'rifat. Jadi nama orang berarti termasuk isim ma'rifat. Semua nama orang termasuk isim ma'rifat. Walaupun tidak ada alif lamnya. Muhammadun kenapa isim ma'rifat? Karena nama orang. Ya. Aisyah kenapa ma'rifat? Karena nama orang. Setiap nama orang ada isim ma'rifat. Contoh berikutnya, abuka. Abuka, bapakmu. Ini ma'rifat. Penyebab ma'rifatnya abuka apa? Disandarkan kepada dhamir. Karena dhamir termasuk isim ma'rifat. Ya, setiap kata yang disandarkan kepada dhamir adalah apa? Ma'rifat. Asalnya abuka abun, karena kirahnya apa? Abun, seorang bapak. Abun. Seorang bapak. Ketika dimarifatkan, disandarkan kepada dhamir, menjadi apa? Abuka. Menjadi ma'rifat. Nah. Pengenalan ma'rifat dan nakirah ini penting. Dalam bab mubtada khobar. Iya. Karena mubtada harus ma'rifat. Lebih-lebih di dalam bab na'at dan man'ut. Coba lihat bab na'at dan man'ut bahwasanya di sana ada ketentuan. Di antara ketentuan tersebut bahwasanya na'at dan man'ut, bahwasanya na'at harus mengikuti man'utnya dalam 4 perkara. Di antaranya apa? Harus mengikuti na'at itu terhadap man'utnya dalam nakirah dan ma'rifatnya. Coba dilihat. Bab na'at. Ya. Bab na'at. Di antara ketentuannya, wajib na'at mengikuti man'utnya, di antaranya adalah na'at ta'rif wa tankir, ma'rifat dan nakirahnya. Naam. Kalau na'atnya ma'rifat, maka man'utnya juga. Maka kalau man'utnya ma'rifat, na'at juga harus ma'rifat. Kalau manutnya nakirah, maka nat juga nakirah. Coba lihat. Al-hadithus sahihu. Ini bapak-bapak nat dan manut. Mana manut? Al-hadith. Marifat? Naam. Apa tanda marifatnya? Alif lam. Maka natnya juga as-sahihu marifat. Hadithun sahihun. Mana manut? Hadithun. Nakirah? Nakirah. Maka nanti pun nakirah. Dalam, maka sangat penting mengetahui apa? Marifat dan nakirah dalam bab na'at man'ud. Akan enam salah, terjadi kesalahan kalau enam man'udnya marifat, na'atnya nakirah. Atau sebaliknya. Ini fungsi daripada apa? Mengenal daripada na'at man'ud. Dalam mubtada khabar demikian pula. Anwa'ul ma'rifat. Macam-macam atau jenis-jenis ma'rifat. Lanjut kitabnya. Anwa'ul ma'rifat artinya apa? Jenis-jenis ma'rifat. Ma'rifat itu banyak jenisnya. Ada 7 yang termasuk isim ma'rifat. Ada 7 yang termasuk isim ma'rifat. Yang pertama ad-dhamir. Dhamir ini semuanya termasuk ma'rifat. Dhamir ada berapa dhamir? 14. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana, nahnu. Itu semuanya apa? Dhamair. Dhamir, dhamir. Maka semua dhamir adalah ma'rifat. Mithlu. Ana, anta, nahnu, hiya. Dhamir. Nah. Kaitannya dengan bab mubtada. Bahwasanya di antara jenis mubtada, mubtada harusnya apa? Di antaranya mubtada ada yang berbentuk isim zahir, ada yang berbentuk apa? Dhamir. Maka dhamir-dhamir tersebut sudah dihukum ma'rifat dan bisa dijadikan mubtada. Ana tilmidun. Saya seorang murid. Ini mubtada khabar. Mana mubtadanya? Ana. Terbentuk dari apa? Dhamir. Nahnu tulabun. Kami adalah para pelajar. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, yang termasuk jenis ma'rifat selain dhamir adalah al-alam. Al-alam. Alam ini mencakup 3. Mencakup 3 perkara. Al-alam. Nam mencakup 3. Alam itu nama bahasa kita ya. Nama. Apa alam? Nama. Tapi mencakup 3 perkara. Yang pertama ismun karim. Nama asli. Ismun karim. Nama asli. Biasanya orang Arab bertanya. Masmukal karim ya akhi. Siapa nama namamu hai saudaraku? Ismul karim. Itu nama kita, nama asli. Bukan kunyah, bukan lakob. Itu nama ismul karim. Masmukal karim ya akhi. Nah. Oh ana fulan. Ismi fulan. Bin fulan. Nah. Taib. Ismul karim contohnya seperti apa? Mislu Muhammad. Ali. Maryam. Zainab. Itu namanya apa? Ismun karim. Termasuk alam, termasuk nama. Yang kedua, termasuk alam, termasuk nama adalah kunyah. Kunyah. Kunyatun kunyah. Kunyah bahasa Arab yang sudah di bahasa Indonesia kan. Kunyah. Siapa kunyahmu akhi? Oh Abu Adnan. Oh Abu Fulan. Oh Abu Fulanah. kunyah. Apa itu kunyah? Pengertiannya, definisinya kunyah. Kunyah itu kata mereka ahli bahasa adalah al-kunyatu hiya ma sudira bi abin wa ummin. Sebuah kata yang diawali oleh kalimat abu atau ummu. Itu namanya kunyah. Sebuah kata yang ma sudira bi abin wa ummin. Sebuah kata yang diawali oleh abu atau ummu. Kunyah. Abu Muhammad. Abu Maryam. Abu Yazid. Ini kunyah semuanya. Sebuah kata yang diawali oleh apa? Abu dan ummu. Kalau ummu apa? Ummu. Apa? Ummu Hani. Nah. Ummu Ilyas. Ummu Fulanah. Ummu Salamah. Ummu Sulaim. Ummu. Nah. Itu namanya apa? Kunyah. Setiap kata yang diambil awal oleh kalimat abu dan ummu. Ada juga di sana kalimat abu tetapi bukan kunyah. Tapi jarang sekali. Seperti durian. Abu kita katakan apa? Abu Syaukah. Rambutan apa? Abu Sya'ar. Nah, yang berambut. Yang berduri. Nah, ya. Abu Iryat. Kalau jengking. Nah. Aba Baris. Toke. Nah. Aba Baris kenapa dia belang-belangan? Baros. Baros belang-belang. Ya. Nah, toke kan belang-belang. Aba Baris ya. Abu Baris. Orang yang belang-belang semua ya. Pemilik belang-belang. Nah. Apalagi yang disebutkan oleh ahli nahwu. Pokoknya nahwu seperti mengandung arti milik. Seperti uang 50-an, 50 ribuan. Abu Homsin. Nah, itu. Abu Homsin. Kenapa begitu? Abu Homsin. Abu Gosok. Kalau uang 100-an, apa kita katakan? Abu Mi'ah. Nah, itu yang digunakan oleh orang Arab. Kalau Abu Gosok, enggak ada. Bukan. Misalnya Arab. Nah. Baik. Kita kan enggak tahu uang 50 ribuan. Tukar dengan uang 50 ribuan. Maka kita bilang Abu Homsin. Abu Mi'ah. Nah, sama seperti tadi durian dengan Abu Syaukah karena berduri. Rambutan berambut Abu Sya'ar, Sya'run rambut. Abu Sya'ar yang berbulu, yang berambut. Nah, bisa dikiaskan nama-nama yang kita enggak tahu bahasa Arabnya, lihat sifatnya. Seperti Aba Baris tadi. Nah. Itu bukan kunyah. Nah, bukan. Walaupun kalimat tersebut dekat di dahulu oleh abu, tapi dia maksudnya bukan kunyah. Nah, ya. Nah, nama bahkan itu. Yang ketiga, laqab. Laqabun laqab. Abu kunyah contohnya mislu Abu Sa'id. Abu Sa'idin mudhaf ilaih. Bentuknya Abu Mudhaf, Sa'idin Mudhaf ilaih. Abu Zaidin, Abu Zaid. Abu Khalidin, Abu Khalid. Nah. Abu Aliin, Abu Ali. Kalau Wahyu, Abu apa Wahyu? Hah? Abu Umar. Pak Marwazi. Abu Ja'far. Masya Allah. Abu Ja'far. Nah. Abu Ja'far. Jadi mudhaf ilaih bentuknya. Abu Zaidin. Abu Sa'idin. Abu. Nah. Ummu Salamata. Kenapa enggak Ummu Salamati? Padahal mudhaf ilaih. Kenapa? Nah. Salamah. Karena suladi layan syarif. Salamah juga majrur, tetapi tanda majrurnya apa? Fathah. Kenapa? Karena ismul ladzi la yansarif. Abu Hurairata, Abu Aisyata, Abu Zainaba. Nah, itu majrur, tetapi tanda majrurnya fathah. Karena ismul ladzi la yansarif. Yang ketiga termasuk alam adalah laqabun laqab. Laqab, gelar bahasa kitanya. Bisa gelar kebaikan, bisa gelar kejelekan. Namanya laqab. Gelar kebaikan seperti Syamsuddin, Qamaruddin, Muhyiddin, Syarifuddin. Tapi Syarifuddin banyaknya dengan nama. Iya. Padahal itu namanya gelar. Banyak Indonesia, enam gelar dijadikan nama. Nah. Orang Sumbawa kayaknya banyak din-din itu namanya. Iya. Syarafuddin. Syarafuddin itu banyak sekali. Namanya. Nah. Iya. Sumbawa. Nama-nama Islam. Nah. Iya. Nama-nama Islam. Kalau Sunda namanya ke daerahnya. Bahasanya. Sedikit nama-nama Islamnya. Nah. Iya. Kebanyakan ke bahasanya. Nah, kalau Lombok bagaimana? Orang Lombok apa Yazid? Udin, nah, sama seperti Sunda kayak gitu. Nah, hah? Baik. Padahal masalah nama termasuk perkara yang diatur oleh syariat. Kata Rasulullah SAW, nah. Tasammau bismi wala taktanu bikunyati. Bernamalah dengan namaku, tetapi jangan berkunyah dengan kunyahku. Nama para nabi. Ahabbul asma'ilallah, kata Rasulullah SAW, Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah Abdurrahman. Nah, jadi ahli sunnah nah, memberi nama dengan nama yang baik. Baik. Jadi laqab ini laqab bisa gelar, gelar kebaikan atau gelar keburukan. Ada gelar kejelekan seperti anfun naqah. Hidung unta. Anfun naqah. Nah, lupa siapa yang digelar anfun naqah. Jadi kisahnya anfun naqah. Nah, seorang anak nam, seorang bapa menyembelih unta ketika itu. Nah, kemudian anaknya nam bertanya tentang dagingnya itu. Allah tidak tersisa kecuali kepalanya ketika itu. Nah, kepala unta kan kecil, untanya besar, dagingnya sekian, tinggal sisa kepala. Nah, akhirnya nah, diambil kepalanya dari yang ada di sana, kemudian ditusuk hidungnya itu, diikat, diseret. Nah, dengan itu disebut di anfun naqah. Nah, pada orang besar disebut nah, ini digelar ini. Lupa namanya, nama siapa? Anfun naqah. Nah, ini gelar kejelekan. Gelar kebaikan, nah, ya banyak. Nah, Zainal Abidin, ya, gelar Zainal Abidin, orang terbagus, orang yang beragama, yang terbagus dalam agama, sebagus-bagus hamba. Nah, Ini juga banyak di Indonesia dijadikan apa nama? Padahal itu gelar Zainal Abidin. Kemudian yang termasuk ismul ma'rifat yang ketiga adalah ismul isyarah. Isim isyarah termasuk isim ma'rifat. Nah, hadza hadzani haula. Nah, dzalika dzanika ulaika. Itu termasuk isim isyarah. Nah, isyarah dekat, isyarah ada dua, isyarah dekat dan isyarah jauh. Isyarah jauh dekat hadza hadhihi haula. Ini isyarah dekat. Nah, hadzi hadza hadhihi haula. Isyarah jauh yang ada kafnya zalika, tilka, ulaika. Nah, ini isim isyarah, kata tunjuk. Yang keempat termasuk isim, termasuk jenis ma'rifat adalah al-ismul mausul, kata sambung. Mislu contoh alladzi, alladzina, alladzani, alladzina. Banyak sekali dalam Al-Qur'an alladzina. Kata sambung, nama isim mausul, innalladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman, orang yang kafir syarrul bariyah, sejelek-jelek manusia, walaupun dia gagah, walaupun dia kaya, walaupun dia senang hidupnya, tetap syarrul bariyah, orang kafir. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang yang beriman khairul bariyah, sebaik-baik manusia, walaupun dia miskin, walaupun dia jelek, walaupun dia rendahan, tetap dia khairul bariyah dengan sebab keimanan. Di sisi Allah untuk menjadikan jelek dan buruk, jelek dan apa baik, diukur dari keimanan. Tidak beriman jelek, beriman baik. Nah, barakallahu. Yang kelima yang termasuk anwa'ul ma'rifat adalah al-mu'arraf bi'al. Sebuah kata yang dimarifatkan dengan alif lam. Yang dimarifatkan bi'al dengan alif lam. Al-waladu ma'rifat. Iya. Al-ustazu ma'rifat. Ar-rajulu ma'rifat. Isim ma'rifat bisa dirubah menjadi apa? Isim nakir. Nakir dengan cara hilangkan alif lamnya. Al-waladu dijadikan nakir menjadi apa? Waladun. Al-ustazu menjadi ustazun. Ar-rajulu menjadi rajulun. Al-masajidu menjadi apa? Masajidu atau masajidu? Jadi masajidu, enggak boleh tanwin. Kenapa? Karena ismul ladzilah la yansarif. Ya. Tetapi nakiro. Masajidu. Madarisu. Ya. Karena isim ismul ladzilah la yansarif. Isim yang tidak boleh tanwin. Walaupun enggak ada alif lamnya, tidak boleh tanwin. Barakallahu. Yang keenam yang termasuk anwa'ul ma'rifat adalah al-mudhafu li wahidin minal madhkurat. Isim yang diidhafahkan kepada salah satu yang telah disebutkan di atas. Isim yang diidhafahkan kepada salah satu yang telah disebutkan di atas. Contoh daftaruka asalnya apa? Daftarun diidhafahkan kepada apa? Domir menjadi daftaruka, bukumu. Daftarun nakirah, daftaruka ma'rifat. Apa penyebab ma'rifat daftaruka? Dimudhafkan kepada domir. Disandarkan kepada domir. Bukumu yang bagus itu berada di atas meja. Apa kita katakan? Daftaruka yang bagus. Jamilun atau al-jamilu? Ingat, al-jamilu. Kenapa? Karena daftaruka apa? Ma'rifat. Kalau diberi na'at, diberi sifat, harus dengan ma'rifat juga. seperti al hadis sahihu. Berarti apa? Daftaruka al jamilu alal maktabi. Bajumu yang putih itu nah, berada di kamar. Apa kita katakan? Saubuka yang putih. Yang putih. Al-abyadu fil ghurfati. Ya, itu pengenalan ma'rifat penting. Jadi sebuah kata yang didhofahkan kepada dhamir menjadi ma'rifat. Ketika diberi na'at, diberi sifat, maka harus diberi alif lam. Nah, seorang laki-laki yang soleh itu nah, sedang membaca Al-Quran di masjid. Apa kita katakan? Ar-rajulu as-salihu yakra'ul Qur'ana fil masjidi. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Terdiri mubtada khobar. Mana mubtadanya? Ar-rajulu. As-salihu sebagai apa? Na'at. Sebagai sifat. Laki-laki yang soleh itu. Mana khobarnya? Karena ar-rajulu sudah ada mubtada. Khobarnya mana? Yaqra'ul Qur'ana fil masjid. Khobar ini berupa jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Yaqra'u. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Takdirnya? Huwa kembali kepada ar-rajul. Al-Qur'ana sebagai apa? Maf'ul bih, objek. Iya. Ingat murojaah yang kuat tentang khobar. Khobar jumlah ismiyah, khobar jumlah fi'liyah, khobar jar majrur, khobar dzaraf. Nah. Daftaru aliyin. Kenapa ma'rifat daftaru aliyin? Karena didhofahkan kepada nama alam, ismul karim. Daftaru aliyin, bukunya Ali. Bukunya Ali yang bagus itu di dalam tas. Apa kita katakan? Daftaru aliyin al-jamilu fil haqibah. Gitu. Ya. Nah. Daftaru hadha, buku orang ini. Nah, buku orang ini bagus. Apa kita katakan? Daftaru hadha. Ingat, buku orang ini bagus sekali. Apa kita katakan? Buku orang ini bagus sekali. Daftaru hadha bagus sekali. Jamilun atau al-jamilu? Jamilun. Sebagai apa jamilun? Khobar. Buku orang ini bagus. Daftaru hadha jamilun. Ya. Buku orang ini yang bagus itu mahal. Apa kita katakan? Daftaru hadha al-jamilu mahal. Ghalin. Ghalin. Mahal. Kemudian daftarul ladhi. Buku orang ini. Daftarul ladhi. Ini kata yang disandarkan kepada kalimat-kalimat yang disebutkan di atas. Maka hukumnya juga ma'rifat. Ada yang didhofahkan kepada dhamir, ada didhofahkan kepada alam, didhofahkan kepada isim isyarah, didhofahkan kepada isim mausul, maka semuanya itu ma'rifat. Yang terakhir, al-munada al-maqsud. Munada artinya isim yang jatuh setelah panggilan. Apa arti munada? Isim yang terletak setelah huruf panggilan. Al-maqsud yang dituju tertentu. Berarti munada al-maqsud isim yang terletak setelah huruf panggilan dan panggilannya tertentu pada orang tertentu. Ya ustazu, mana munadanya? Ustazu, karena ya huruf panggilan. Tadi munada apa namanya? Isim yang terletak setelah huruf panggilan. Ya ustazu. Tapi panggilan sini sudah jelas orang dipanggilnya. Ustaz, ya ustaz. Bukan ya ustazun. Ya ustaz, maksudnya ya ustazu kalau diharakati. Kenapa? Panggilannya sudah tertentu. Nah, maka di ustaz tersebut ma'rifah. Ya walad. Nah, ya. Nah, ya walad. Ini panggilan tertentu. Ini penggunaan dalam bab ma'rifat. Nah, jarang. Ya. Yang enam ini yang paling banyak. Enam barakallahu fikum. Ini munada. Ini pengenalan perbedaan antara isim nakirah dan ma'rifat. Fungsinya sangat banyak. Nama orang ma'rifat atau bukan? Ma'rifat. Ada berapa yang dicakup oleh al-alam? Ada tiga. Ismun karim, kemudian kunyah, kemudian laqab. Ada pun isim isyara, mausul, isim isyara, isim dhamir, semua jelas termasuk makna itu. Nah. Baik, kita lanjut. Barakallahu fikum. Mansubatul asma, isim-isim yang dibaca mansub. Nah, al-mansubatu isna asyara naw'an. Isim-isim yang dibaca mansub itu jumlahnya ada 12 jenis. Kalau marfuat ada berapa? 7 ya. Ini mansubat ada 12. Tapi sebagiannya sudah kita lewati. Apa yang sudah kita lewati? Khobar kana, sudah. Kemudian apa lagi? Isim inna, sudah. Nah, kemudian maf'ul bih sudah kita sebut-sebut, maf'ul bih. Dhorof juga sudah kita sebut. Jadi tinggal beberapa aja. Nah. Mana yang dimaksud isim-isim mansubat, isim-isim yang dibaca mansub, yang 12 itu? Yang pertama, al-maf'ul bih, maf'ul bih. Objek. Yang kedua, maf'ul fih. Maf'ul fih yaitu maf'ul bih yang terdiri dari kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat. Apa maf'ul fih? Maf'ul bih yang terbentuk dari kata keterangan tempat atau kata keterangan waktu. Contoh gambarannya, saya berpuasa pada hari Senin. Apa kita katakan? Sumtu yaumal isnain. Saya berpuasa pada hari Senin. Yauma isi namanya apa? Maf'ul fih. Kata keterangan waktu dan kata kata tempat yang mengandung arti pada. Di atau pada. Itu nama maf'ul fih. Nanti akan ada penjelasannya. Sebagai gambaran seperti itu. Yang ketiga, maf'ul li ajlih. Hafal saja namanya. Hafal saja. Contohnya, sebagai gambaran maf'ul li ajlih. Saya memukul anak saya sebagai pendidikan baginya. Dorobtu ibni ta'diban lahu. Saya memukul anak saya sebagai ta'dib pendidikan. Itu namanya contoh maf'ul bih. Kemudian maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Sebagai gambaran contohnya, saya memukulnya dengan keras. Dorobtu dorban syadidan. Nah, saya memukulnya dengan keras. Menerangkan jenis pukulan. Yang kelima, maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Nah, contohnya, zakartu darsa wal misbaha. Saya mengulangi pelajaran bersama lampu. Maksudnya diiringi, beriringan. Nah, sirtu wal qamaro, saya berjalan dengan bulan. Maksudnya apa? Nah, berjalan di bawah sinar bulan. Nah, itu. Yang keenam, hal. Hal menerangkan keadaan pelaku. Nah, saya datang ke masjid dalam keadaan jalan kaki. Nah, jitu ilal masjid masyian. Saya pergi ke pasar dalam keadaan berkendaraan. Zahabtu ilal suki rakiban. Itu namanya hal. Dalam bahasa Arab begitu. Jadi sangat singkat sekali kalimatnya. Kalau kita mau bisa mengetahui bahasa Arab. 6. Yang ketujuh, tamyiz. Tamyiz. Muhammad lebih tua umurnya daripada Abu Bakar. Muhammadun akbaru sinnan min Abi Bakrin. Nah. Kemudian yang kedelapan, mustasna, pengecualian. Telah datang murid-murid itu semuanya kecuali Ali. Ja'atul labu illa aliyan. Itu mustasna. Kemudian yang kesembilan, khobar kana. Sudah ini khobar kana? Sudah khobar kana. Contohnya seperti apa kana? Contohnya seperti apa kana? Kana Allahu aliman. Mana khobar kana? Aliman. Kana Muhammadun ustazan. Mana khobar kana? Mansub? Mansub. Sudah kita lewati itu. Nah, yang ke-10, ismu inna, isim inna. Contohnya seperti apa? Inna allaha ghaniyun karimun. Mana isim inna? Allaha. Inna muhammadan ghaniyun. Iya, isim inna. Kemudian munada yang ke-11. Munada yang ke-11. Apa tadi munada? Isim yang terletak setelah huruf panggilan. Ya. Munada. Ya Muhammadu. Ya Zaidu. Nah. Ya. Ya Umma Salamah. Ya Umma Abdirrahman. Munada. Ya Aba Hurairah. Yang terakhir, yang ke-12, at-tawabi'. Ada berapa tawabi'? 4. Yang pertama, na'at. 2, atop. 3, taukid. 4, badal. Yang mansubatnya. Tadi tawabi' yang marfu'ah sudah kita lewati. Itu juga. Cuman ketika mansub seperti ini. Jadi, ngikuti yang mansub. Yang marfu' ngikuti marfu'. Yang mansub mengikuti mansub. Yang majrur juga nanti mengikuti barakallahu fikum majrur. Lanjut maf'ul bih. Nah. Maf'ul bih, al maf'ulu bih. Ini mansubat pertama. Al-maf'ulu bihi ismun dalla ala man waqa'a alaihi al-fi'lu. Sudah juga yang maf'ul bihi. Tinggal kita penegasannya saja. Maf'ul bih adalah sebuah isim yang menunjukkan kepada orang yang dikenai perbuatan atau objek. Mislu contoh. Katabal waladud darsa. Mana maf'ul bih? Ad-darsa. Anak laki-laki itu sedang menulis pelajaran. Ad-darsa ini maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya apa? Mansub atau marfu'? Mansub. Karena maf'ul bih termasuk mansubatul asma. Isim-isim yang dibaca mansub. Ini paling penting. Jadi enggak ada maf'ul bih marfu'. Enggak ada maf'ul bih majur. Maf'ul bih itu mansub. Enggak boleh mengatakan katabal waladu darsu. Salah. Ad-darsa. Karena maf'ul bih objek harus di mansub. Nam. Ya. Barakallahu fikum. Contoh berikutnya. Dharabal ustadu waladaini. Mana maf'ul bih? Ustaz telah memukul dua orang anak laki-laki. Waladaini. Maf'ul bihnya waladaini. Apa hukumnya maf'ul bih? Mansub. Apa tanda nasabnya? Ya, kenapa dengan ya? Ismul musanna. Ustaz telah memukul beberapa anak laki-laki. Apa kita katakan? Darabal ustadu al-aulada. Mana maf'ul bihnya? Aulada. Naam. Ya, kalau maf'ul bih harus mansub. Muhammad sedang membantu orang-orang Islam. Apa kita katakan? Muhammadun sa'ada Muhammadun al-muslimina. Mana maf'ul bih? Apa hukumnya maf'ul bih? Mansub. Tanda nasabnya? Ya, kenapa dengan ya? Jama' mudzakkar salim. Ya. Sa'ada Muhammadun al-muslimina. Jumlah apa ini? Fi'liyah. Bisa dirubah menjadi jumlah fi'liyah? Bisa menjadi apa? Muhammadun sa'ada al-muslimina. Iya. Sama, tinggal dirubahnya. Didahulukan Muhammadnya. Muhammad sebagai mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya mana? Sa'ada. Khobar apa namanya? Jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il? Mana fi'ilnya? Sa'ada. Mana fa'ilnya? Domir mustatir. Muslimina sebagai maf'ul. Jumlah fi'il, fa'il dan maf'ulnya fi mahalli rafin sebagai khobar mubtada. Syaribat Maryamu al-labana. Mana maf'ul bih? Al-labana. Maryam telah minum susu. Enggak boleh al-labani, enggak boleh al-labanu. Ya, karena maf'ul bih harus mansub. Taib, yusa'idu Hasanun al-banati. Mana maf'ul bihnya? Al-banati. Apa hukumnya maf'ul bih? Mansub. Apa tanda nasabnya? Kasrah. Kenapa dengan kasrah? Karena jama' mu'annati salim. Al-banati. Ingat lagi berarti apa? Isim-isim yang sembilan itu. Tanda nasabnya, tanda rofanya, tanda majurnya. Kembali ke sana maf'ul bih. Kenapa? Karena berkaitan dengan tanda nasab. Abu Muhammad sedang membantu Abu Ali. Apa kita katakan? Abu Talha. Abu Muhammad sedang membantu Abu Ali. Abu Muhammadin yusa'idu Abu Aliin. Abu Muhammad sedang membantu Abu Ali. Abu Muhammadin yusa'idu Abu Ali. Abu Ali sekarang. Benar apa salah Abu? Nah, yang dibuat Abu Talha. Bisa jumlahnya bisa dua ya. Bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Mana-mana silakan. Abu Ali. Abu Muhammad sedang membantu Abu Ali. Di pasar. Atau di masjid. Nah. Jangan ke pasar terus. Nah. Yusa'idu Abu Muhammad Siapa yang dibantu? Yang dibantu siapa? Abu Muhammad sedang membantu Abu Ali di pasar Abasyah. Abu Yazid. Abu Muhammad yusaidu Abu Ali fisuki. Aba Ghassan. Coba diulang. Abu Muhammad. Abu Muhammad yusaidu Abu Ali fisuki. Aba Adnan. Abu Muhammadun yusaidu Abu Ali fisuki. Aba Abdul Razak. Abu Muhammadin yusaidu Abu Ali. Aba Ali yin yun. Aba Aliyun. Aba Ilda. Koruba walamma. Yusaidu. Abu Muhammadin. Mudaf-mudaf ilaih ya. Abu Muhammad. Abu Ali. Abu Zaid. Mudaf-mudaf ilaih. Faham? Yusaidu Abu Muhammadin Abu Aliyan fil masjid. Am Baharul. Abu Muhammadin yusaidu Aba Aliyin fil suqi. Ahsanta. Ini yang benar. Naam. Abu Muhammadin yusaidu Aba Aliyin fil masjid. Syahidnya dari contoh ini, maf'ul bih hukumnya apa? Mansub. Apa tanda nasabnya Asmaul Hamzah? Alif. Siapa yang dibantu? Aba Ali, Abu Ali. Dia maf'ul bih objek yang dibantu. Jadi mansub. Jadi Aba. Kenapa Aba? Karena maf'ul bih hukumnya man? Mansub. Apa tanda nasabnya Asmaul Hamzah? Alif. Coba lihat lagi tanda nasab di bagian yang isim-isim yang sembilan. Iya. Tanda nasab Asmaul Hamzah alif. Yusa'idu Abu Muhammadin Aba Aliyin fil masjidi. Syahidnya contoh ini isim maf'ul bih hukumnya mansub. Tanda mansubnya Asmaul Hamzah adalah apa? Alif. Nah, itu yang jadi. Jadi keterkaitan erat dengan mengingat tanda-tanda nasab. Jangan lupa. Ya. Barakallahu fikum. Itu dulu barakallahu fikum maf'ul bih. Jadi ingat maf'ul bih isim mansub baik dari isim mufrad, isim musanna, jama muzakkar, jama muannas, jama taksir, asmaul hamzah, bahkan isim maksur, isim mangkus, dan isim nadhir yang sharif. Nanti lihat, ingat tanda-tanda nasabnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam, di murojaah lagi tanda-tanda mansub di isim-isim yang sembilan. Nakfi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wa sallam.